بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, dari desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, juga para pendengar radio Roja Bandung, Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio, Facebook, streaming ataupun YouTube, pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio Ris di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, dan radio lain atau channel TV lain yang ikut merelay siaran kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa. Tema kita sekarang qisas di antara sesama binatang yang Allah akan tegakkan di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh makhluk di akhirat, baik itu jin, manusia ataupun binatang, termasuk antara dua kambing, kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Ada kezaliman yang bertanduk, mentang-mentang dia memiliki tanduk, dia nyeruduk, menubruk kambing-kambing yang tak bertanduk. Semua akan diselesaikan sampai tak ada satu kezaliman pun yang tersisa. Semuanya sudah terbayar, semuanya sudah terbalaskan. Maka Allah berfirman kepada para binatang itu, kunu turaba, jadilah kamu menjadi tanah, kembalilah kalian menjadi tanah. Maka binatang-binatang pun kembali menjadi tanah. Dilihatlah itu oleh orang-orang kafir. Orang kafir melihat seusai kisos di antara sama binatang, lalu binatang itu kembali jadi tanah, tidak terus diproses. Mereka pun mengangan-angankan menjadi tanah seperti binatang itu. Allah berfirman tentang hal ini dalam Al-Quran surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka berkatalah orang-orang kafir di hari itu, aduh celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang itu. Jadi orang kafir mengangan-angankan menjadi tanah saja, tidak terus diproses seperti yang teralami oleh binatang. Mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah. Tapi harapan mereka itu tidak teralami oleh mereka. Mereka tidak dikembalikan jadi tanah, terus diproses sampai masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Diceritakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, yang riwayat ini sampai kepada Abu Hurairah secara marfu'. Juga dalam hadis lainnya Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yahsyarul khalqa kullahum kulla dabatin wa ta'irin wa insanin yaqulu lil baha'im wa ta'ir kunu turaba fa inda dhalika yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengumpulkan seluruh makhluk, seluruh binatang yang berjalan di muka bumi, atau burung-burung yang terbang di udara, dan juga manusia, untuk diqisas sebelum masuk ke surga atau ke neraka. Maka setelah qisas tersebut selesai dilakukan, Allah berfirman kepada para binatang dan kepada burung, jadilah kamu menjadi tanah. Lalu semua binatang kembali menjadi tanah. Terlihatlah orang kafir oleh orang kafir. Orang kafir berkata, aduh celaka aku. Seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang-binatang tadi. Salah satu di antara tujuan kenapa binatang dibangunkan kembali, dihidupkan kembali. Padahal mereka tidak mukallaf. Mereka tidak dibebani kewajiban untuk ibadah. Tidak diberi akal, tidak diberi perintah ataupun larangan. Kenapa dibangunkan lagi nanti hari kiamat, dihidupkan? Ini untuk menunaikan hak yang terabaikan sekalipun oleh para binatang. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil julaha minasyatil qurana." Akan tertunaikan seluruh hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Semua makhluk memiliki hak untuk hidup damai, hidup tenang tanpa gangguan. Ketika ada pihak lain yang mengganggu, berarti si pengganggu ini telah merebut hak orang lain atau makhluk lain. Hak untuk hidup tenang dan damai tanpa gangguan. Diambil tuh haknya oleh si pengganggu. Nanti pada hari kiamat haknya ini akan dikembalikan. Akan ada qisas. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditunaikan hak kambing yang tak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Ketika kambing yang bertanduk ini terus-terusan nubruk yang tidak bertanduk secara zalim, ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi pun dalam kitab Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala walladhi nafsi biyadih la yahtasimanna kullu syai'in yaumal qiyamah hatta al-shattan fi ma intatahata." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, setiap makhluk akan bertengkar pada hari kiamat sampai dua ekor kambing yang ketika di dunia beradu nanti akan diselesaikan pada hari kiamat. Dalam hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dzar Al-Ghifari menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua ekor kambing yang sedang beradu. Kambing jantan dengan kambing jantan begitu bertemu, langsung kan pasang kuda-kudanya. Pasang kambing-kambing, berandai sama kambingnya. Dua-duanya apa? Mundur gitu ya. Walaupun ini diikat, itu diikat. Ya enggak? Suka langsung beradu. Nabi SAW melihat dua ekor kambing beradu. Lalu beliau bertanya, "Ya Aba Dzar, hal tadri fima tantahata?" Wahai Abu Dzar, kamu tahu enggak kenapa mereka ini beradu? Kata Abu Dzar, "Lah, saya tidak tahu." Apa kata Nabi SAW? "Walakinallaha yadri wa sayaqdi bainahuma." Tapi Allah tahu apa masalahnya. Dan nanti Allah akan menghisab atau memperhitungkan kedua-duanya, ya. Setelah hisab dilakukan, maka selesai seluruh perkara, maka seluruh binatang oleh Allah dikembalikan menjadi apa? Menjadi tanah. Timbul pertanyaan, kenapa binatang-binatang tersebut harus dihidupkan lagi? Apakah benar? Ada enggak ayatnya dan hadisnya yang sahih tentang hal itu? Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan masalah ini menjelaskan. Beliau terangkan penjelasan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ketika menjelaskan hadis ini berkata Imam An-Nawawi, "Hadza tasrihun bihasyril baha'im yaumal qiyamah wa i'adatiha yaumal qiyamah kama yu'adu ahlu taklif minal adamiyin wa kama yu'adu al-atfal wal majanin wa lam tablughu da'wah wa 'ala hadza tadhaharat dalail al-Qur'an was sunnah." قال الله تعالى وإذا الوحوش هشرت وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini hadis ini merupakan penjelasan yang gamblang tentang akan dikumpulkannya seluruh binatang pada hari kiamat, dikembalikan pada hari kiamat, sebagaimana dihidupkannya manusia yang mukallaf, manusia yang diberi kewajiban, termasuk juga anak-anak kecil yang mati sebelum dewasa, balita mati, termasuk janin-janin. Janin yang mengalami keguguran dalam kandungan ibu dengan usia di atas 4 bulan kandungan sudah ditiupkan ruh, sudah hidup. Kata orang Sunda mah sudah uyek. Uyek naonnya bahasa Indonesia na? Sudah sedikit bergerak. Sudah ditiupkan ruh. Tapi qadarullah wa masyafa'al keguguran. Ada kan orang yang keguguran di atas usia 4 bulan atau 5 bulan? Ada. Atau prematur kemudian mati? Ada yang seperti itu. Itu sudah jadi orang. Ibu-ibu yang mengalami keguguran di atas 4 bulan sudah ditiupkan ruh lalu keguguran, itu orang. Itu sudah jadi bayi, kasih nama. Walaupun mungkin tidak dikuburkan. Karena apa? Karena ya yang keluar cuma darah, ya. Atau dikuburkannya itu adalah gumpalan apa namanya daging sedikit dikuburkan. Kasih nama. Nanti anak itu akan dibangkitkan kembali. Janin-janin itu akan dibangkitkan kembali. Termasuk orang yang mati dalam keadaan tidak mengenal Allah karena belum sampai dakwah ke sana. Mungkin ada orang zaman baheula, kalau sekarang kan zaman teknologi ya. Sampai ke tengah hutan juga komunikasi ada. Tapi ratusan tahun yang lalu sebelum ada teknologi banyak orang yang apa? Di pelosok belum kena dakwah. Belum mendengar Islam. Maka apa yang terjadi? Mereka mati dalam keadaan tidak mengenal Allah. Mereka juga akan dibangkitkan. Nanti Allah yang Maha Adil yang akan menghisabnya. Banyak dalil dari Quran dan hadis tentang hal ini. Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat yang 5, wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Kata Imam An-Nawawi, bila ada lafaz syar'i itu kata yang ditetapkan oleh syariat dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Kemudian tidak terhalang untuk memahami lafaz itu secara makna dengan cara secara zahir. Tidak terhalangi maknanya secara zahir. Maka wajib Ayat itu dipahami berdasarkan zahirnya. Qalal ulama, telah berkata para ulama. Ini masih kata Imam An-Nawawi. Yang dimaksud ulama oleh beliau adalah guru-guru yang beliau pernah belajar ke mereka. Para ulama yang menjadi guru-guru dari Imam An-Nawawi menyatakan, walaisa min syartil hasyar wal i'adah fil qiyamah al-mujazah wal iqab wal thawab. Tidak mesti dikumpulkan dan dihidupkannya lagi para binatang di hari kiamat itu untuk dibalas, diazab dan diberi pahala. Tidak. Wa ammal qisas minal qurana lil julaha falaysa huwa min qisasit taklif id la taklifa alaiha bal huwa qisasun muqabalah. Adapun qisas antara dua kambing, satu bertanduk, satu tidak. Ini bukan qisas taklif. Bukan untuk menunaikan kewajiban. Karena mereka tidak ditaklif, tapi qisas muqabalah. Qisas dalam rangka memberi balasan untuk menegakkan keadilan. Agar keadilan tegak sampai di kalangan para binatang pun keadilan itu ditegakkan. Setelah keadilan ditegakkan, seluruh kedzaliman satu binatang kepada binatang lain tertunaikan, terbalaskan, beres. Maka kesempurnaan keadilan Allah Azza wa Jalla sudah tertegakkan di kalangan makhluknya. Maka binatang itu kemudian dikembalikan menjadi tanah seperti tanah-tanah pada umumnya. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah setelah menerangkan perkataan Imam An-Nawawi tadi. Kata beliau, wa dzakara nahwahu Ibnu Malik fi Mabariqul Azhar wa naqala anhu Al-Allamah Asy-Syaikh Ali Al-Qari. Yang berpendapat seperti Imam An-Nawawi. Bukan hanya Imam An-Nawawi saja. Penjelasan itu pun dikemukakan oleh Ibnu Malik dalam kitab Mabariqul Azhar. Juga dikutip oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Ali Al-Qari. Sampai dikatakan, Asyatu ghayra mukallafah. Fakaifa yuqtasu minha. Qulna, Inna Allah Ta'ala fa'alu liman yurid. Wala yus'alu amma yaf'alu wal ghardu minhu i'lamul ibad annal huquqa la tudayya bal yuqtassu haqqul madlum minal zalim. Kambing kan tidak mukallaf, tidak diberikan beban kewajiban. Bagaimana bisa terjadi qisas? Dijawab, Allah itu maha pelaksana seluruh yang dikehendakinya. Allah tidak boleh ditanya apapun yang dia lakukan. Adapun hikmah atau maksud dibangkitkannya kembali binatang untuk memberitahukan kepada semua hamba bahwa hak-hak makhluk itu tidak akan disia-siakan, tidak akan diabaikan. Bahkan makhluk yang zalim akan peroleh balasan dari makhluk yang didoliminya. Bahkan sampai kepada binatang. Ya. Nah, dari sini bisa diketahui. Bila binatang saja yang zalim kepada binatang lain. Itu ada balasan. Padahal binatang tidak mukallaf ya. Binatang itu tidak diperintahkan untuk ibadah. Binatang itu tidak diberi perintah atau larangan. Binatang itu tidak diberikan kewajiban apapun oleh Allah. Tapi kezaliman yang terjadi di kalangan mereka tetap oleh Allah diselesaikan. Apalagi kalau kezaliman itu dilakukan oleh siapa? Oleh manusia, oleh jin. Ada enggak manusia yang zalim kepada sesama manusia? Banyak. Boleh dikatakan hampir setiap manusia pernah melakukan kezaliman kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang jauh, orang yang dekat. Ada enggak orang tua yang zalim kepada anak? Ada. Ada enggak anak yang zalim kepada orang tua? Ada. Ada enggak suami yang zalim ke istri? Banyak. Ada enggak istri yang zalim ke suami? Banyak. Adik dengan kakak. Kemudian paman dengan keponakan, ya. Kemudian kakek dengan cucu. Sahabat dengan sahabatnya, orang dengan tetangganya. Kezaliman itu selalu ada terjadi. Di mana ada kezaliman, berarti ada hak orang lain yang terampas, yang terambil. Kalau umpamanya kita menghina orang lain dengan mengatakan hei monyet, ya, hei sapi, apalagi dengan binatang yang dianggap najis. Untuk menghinakan. Itu zalim apa tidak? Zalim. Ada hak yang terambil, yang terampas? Iya. Hak apa? Kehormatan dan nama baik dia. Dirampas. Oleh orang yang menghina tadi. Ah, nanti hak itu akan diperhitungkan, dikembalikan. Cuma dibayarnya dengan pahala kalau manusia. Ya. Nah. Makanya dilarang keras oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang menggibahi orang lain, digibahi. Tidak dihadapannya. Dihadapannya enggak berani. Di belakangnya, dijelek-jelekkan. Zalim apa tidak? Zalim. Hak apa yang terampas? Ya, kehormatannya, nama baiknya, kredibilitasnya. Dirampas. Karena citra orang itu mungkin akan menjadi buruk gitu ya. Nah, nanti akan tertunaikan pada hari kiamat. Walhasil yang salah satu di antara hikmah dikumpulkannya manusia binatang nanti dan dihisab, diqisos di antara sesama mereka, salah satu hikmahnya adalah untuk meyakinkan manusia bila binatang ada qisas, bila binatang ada pengadilan, bila binatang ada hisab dan ada perhitungan atas kezaliman yang dilakukannya, maka kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada sesama mereka pasti lebih akan diperhitungkan lagi. Pasti akan dihisab lagi, pasti akan dibalas lagi oleh Allah dengan balasan yang amat sangat adil. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yang beliau terangkan dalam kitab tafsirnya Tafsir Fathul Qadir ketika menerangkan surah At-Takwir, wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang dikumpulkan. Kata beliau, wal wuhush ma tawahhasha min dawabil barri wa makna husyirat bu'ithat hatta yuqtassu li ba'diha min ba'd fa yuqtassu lil juma'a ila al qurana min al qurana. Yang dimaksud wuhush adalah seluruh binatang yang ada di darat. Itu semuanya nanti akan dikembalikan. Dan makna husyirat, makna dikumpulkan, artinya mereka dibangkitkan, dihidupkan, kemudian dikumpulkan. Sebab tidak mungkin dikumpulkan dalam keadaan mati. Sebelum dikumpulkan, dihidupkan terlebih dahulu, lalu disuruh untuk berkumpul. Lalu dilaksanakanlah qisas di saat itu. Termasuk qisas dilakukan oleh kambing yang tak bertanduk kepada kambing yang bertanduk, kemudian di kalangan mereka diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan di sini wuhus, binatang-binatang darat, bagaimana dengan binatang di lautan seperti ikan? Adakah kezaliman antar sesama ikan? Ya, tentu saja ada, ya. Maka itu sudah tercakup di dalam kalimat husyirat, mewakili binatang yang ada di lautan. Terus bagaimana kalau ini binatang buas yang menerkam binatang binatang ternak atau binatang yang menjadi mangsanya, harimau, macan, singa, menerkam rusa, menerkam kuda zebra umpamanya, atau apa namanya, buaya, menerkam baik ikan-ikan yang ada di sana, atau binatang darat yang lagi nyebrang atau lagi minum di pinggir sungai. Ada buaya yang ngumpet, gewok aja digigit, dimakan. Apakah itu kezaliman? Dikatakan itu bukan sebuah kezaliman. Karena syariat memberikan hak kepada satu makhluk untuk memakan makhluk lain dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Seperti manusia. Apakah manusia membunuh binatang untuk dimakan? Ya. Dibunuhlah sapi, dibunuhlah kambing, dibunuhlah ayam, dibunuhlah binatang-binatang yang dagingnya boleh dimakan. Tapi Allah mensyaratkan cara-cara tertentu. Disebut nama Allah ketika apa? Menyembelihnya, ya. Disyaratkan harus putus apa? Dua urat yang ada di lehernya. Berarti syariat memberi hak kepada manusia untuk melakukan itu. Itu bukan sebuah kezaliman. Itu mah hak yang Allah berikan dalam bentuk syariat kepada siapa? Kepada manusia. Maka itu bukan kezaliman. Karena yang dimaksud dengan kezalimanlah ketidakadilan, terampasnya hak makhluk lain oleh makhluk yang lainnya lagi. Adapun manusia oleh Allah diberi hak untuk menyembelih dan memakan. Bahkan bukan hak, hak yang Allah berikan itu kadang berupa kewajiban. Seperti contohnya kurban, Allah memerintahkan fasalli li rabbika wanhar, ya, salatlah kamu karena Allah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Oleh Allah diperintahkan. Sampai-sampai orang yang punya kemampuan untuk menyembelih kurban tapi dia enggak berkurban, dimarahi, dimurkai oleh Nabi SAW, diusir, jangan sampai dekat-dekat ke masjidnya untuk sholat. Padahal sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau dia tidak menunaikan kurban padahal mampu, sudah, sana di rumah saja, jangan di sini. Nabi SAW menyatakan, mangkana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan untuk kurban tapi dia enggak mau kurban, sana, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami, ke masjid kami. Padahal menunaikan ibadah di masjidnya itu wajib. Tapi karena orang itu ngebetein, nyebelin, ya, bikin kesel gitu. Pelitnya bukan main. Punya uang untuk berkurban, Allah yang memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, tapi dia tidak mau saja, sudah, sana, sana, sana, jangan dekat-dekat sini. Murka Nabi SAW, ya. Yang itu menunjukkan sebagian ulama mewajibkan, sebagian lagi menyatakan itu sunnah muakkadah bagi yang mampu, yang lain menyatakan wajib. Maka kadang-kadang menyembelih itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah muakkadah, dan bisa hukumnya bernilai mustahabbah alias sangat dianjurkan. Dan ini banyak dilakukan oleh para nabi, juga para solihin. Ketika mereka kedatangan tamu, walaupun tamu itu tamu yang tidak dikenal, tamu yang tidak diundang, wajib dimuliakan. Sebagai bentuk yang nyata dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Nah, para nabi zaman dahulu, para sahabat memuliakan tamu itu disembelih. Kambing, kadang-kadang sapi, walaupun tamunya hanya 1-2 orang. Kalau kitanya paling cuma air mineral segelas, sudah aja, sakenyot gitu ya. Kambing ada, gak mungkin disembelih di kalangan kita. Kalau para nabi zaman dahulu begitu, lihat Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin wa qarrabahu ilaihim. Apakah sudah datang berita kepada kamu tentang tamu-tamu Ibrahim yang mulia? Tamu ini berbentuk orang. Padahal sebenarnya mereka siapa? Para malaikat yang menjelma menjadi orang biasa. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa ini malaikat. Iddakhalu alaihi. Ketika malaikat, ketika tamu itu masuk, lalu berkata salam. Dijawab lagi salamnya. Oh, antum qaumun munkarun, kata Ibrahim. Kalian orang-orang yang tidak dikenal. Munkar itu artinya bukan jahat, tapi tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Beliau masuk dulu ke dalam, ke istrinya, kaparak keprok gitu ya. Dadahut. Kemudian tak lama lagi keluar dengan membawa anak sapi yang sudah dibakar. Bukan kambing guling lagi, tapi anak sapi guling. Bayangkan betapa besarnya itu. Dan anaknya, anak sapi itu dagingnya apa keras apa alot? Tidak keras, tidak alot, tapi empuk. Apalagi kalau ngolahnya bisa, luar biasa. Faqarrabahu ilaihim, lalu disajikan kepada tamu ini. Silakan makan, mangga ditampi, mangga dileut, mangga dituang. Bahasa kitanya kan begitu ya. Anehnya ini tamu yang datang dari jauh, karena zaman dahulu kan jarang rumah ya, jarang orang. Pas datang lagi safar, lagi mengembara, ada rumah mencil, oh senang. Bisa berteduh, bisa beristirahat, bisa minum, makan. Nah, itu disajikan. Anehnya orang-orang itu menyentuh pun tidak. Tidak mau makan. Fa'aujasa minhum khifah. Muncul rasa takut dalam diri Ibrahim. Mustahil orang yang datang dari jauh dalam keadaan haus lapar disuguhi kok gak mau makan. Jangan-jangan ini mujahat. Kan gitu ya? Akhirnya buka kartu, jangan takut. Kami adalah para malaikat yang dahulu diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum yang zalim, kaum yang durhaka. Kaum Nuh, kaum Lut, Ad, Samud dan yang lain-lainnya. Ya. Oh, tahulah bahwa ini siapa? Malaikat. Nah, itu yang terjadi. Walaupun tidak dikenal, Nabi Ibrahim menyembelih sapi. Anaknya, lalu diolah, dibakar. Lezatnya luar biasa dan disajikan. Itu mustahabbah. Dan dulu orang-orang Arab, walaupun kafir, banyak yang apa? Dermawannya seperti itu. Walaupun kepada tamu yang tidak dikenal. Satu dua orang tamu tidak dikenal datang, ambil satu kambing, kececet, sembelih, diolah, disajikan. Untuk memuliakan tamu seperti itu. Jadi kadang menyembelih itu bernilai ibadah. Kadang-kadang bernilai syirik. Kalau motivasi dan caranya dipersembahkan bukan untuk Allah SWT. Walhasil kalau itu secara syar'i diberikan hak untuk menyembelih berarti bukan kezaliman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tadi aduh. Kalau ke binatang kita zalim akan ada hisab. Makanya suka makan ayam, suka makan kambing, suka makan sapi. Kan dagingnya maksudnya ya. Apa itu bukan kezaliman? Bukan. Karena Allah yang ngatur. Allah yang memberi hak ya. Kecuali bisa manusia zalim kepada binatang kalau memang tidak secara hak yang telah digariskan oleh syariat. Umpamanya ya kambing atau sapi atau ayam dijadikan sasaran tembak katepel. Mati enggak mati ya. Sakit apa tidak? Ya pasti sakit kalau kena. Hanya untuk melampiaskan hobi itu tuh kambing. cotot ditembak ya, atau dilempar, atau disakit ya, ini mau latihan tinju nggak ada samsak, ada kambing, kambingnya ditanjokan, ya itu zalim kalau itu ya, ada hisab ya, ada tentu saja ya. Jadi adanya kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada binatang, itu akan ada hisab. Binatang kepada sesama binatang, ada hisab. Apalagi manusia kepada sesama manusia. Termasuk manusia itu orang mukmin. Orang mukmin walaupun dia iman kuat, pasti ada kezaliman kepada mukmin yang lainnya. Karena tidak maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilakukannya qisas di kalangan sesama mukmin? Di dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu bi qintratin baina bil qintrah bainal jannati wan nar, fataqasawna madhalim kanat bainahum fid dunya hatta idza nuqu wa hudzibu udzila lahum bidukhulil jannah fawalladhi nafsu muhammadin biyadih la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adalla bimanzilihi kana fid dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang mukmin sudah selamat menyeberangi neraka, sudah menyeberangi apa? Shirat yang terbentang di atas neraka. Sudah selamat tuh. Padahal shirat itu kita sudah terangkan pertama kecil, ya. Sekecil apa? Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Kecil banget. Mungkin serambut ya mungkin. Kecil shirat itu. Kedua licin. Bikin orang tisirile, tikosewat, nan bahasa Indonesia na, tijalike, terpleset, tergelincir. Ketiga gelap, ketiga ini curuk-curuk kacang, telunjuk sendiri pun enggak kelihatan, gelap. Ah, itu aja udah kebayang susahnya ya, di bawahnya neraka tuh. Selain itu, dari dalam neraka itu ada apa? Besi-besi dengan ujungnya yang berkait. Besi itu hidup. Mungkin bisa dibayangkan seperti tangan gurita raksasa, tapi terbuat dari besi, hidup menyambar orang-orang yang sedang menyeberang di atas shirath. Ya, tanpa itu saja sudah susah tuh, apalagi ada itu ya. Nah, tapi orang-orang mukmin selamat. Kebanyakan orang nyemplung ke dalam neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita ketika menyeberang sirat. Ya. Nah, ada orang-orang mukmin yang selamat. Idza khalasal mu'minuna minan nar. Ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka ketika menyeberang sirat. Hubisu, mereka itu tertahan di sebuah tempat antara surga dengan neraka. Neraka sudah terlewati, ya. Menuju ke mana? Menuju ke surga. Nah, antara neraka dengan surga ada tempat. Maka dilaksanakanlah qisas yang dahulu pernah terjadi di kalangan mereka ketika di dunia. Jadi, mereka itu sudah selamat dari neraka membawa saldo pahala. Saldo pahala tuh, ya. Sebelum ke surga. Dan saldo pahala itu yang menentukan tingkatan mereka di surga nanti. Apakah tingkatannya paling tinggi, paling atas? Tingkatan surga yang paling tinggi disebut apa? Firdaus. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Fa'innaha a'laha wa usataha." Kalau kamu mau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Itu yang paling bagus, ya. Apakah akan menempati surga Firdaus atau level kedua, ketiga atau level dasar? maka level berapapun enak. Tapi semakin tinggi, semakin mewah, semakin menyenangkan, semakin nikmat. Apa yang menentukan? Yang menentukan saldo pahala. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan raf'atud darajat likatsratis tsawab. Ketinggian derajat orang di surga berdasarkan banyak sedikitnya pahala yang tersisa. Maka semakin banyak pahala, semakin tinggi derajatnya. Nah, sebelum masuk surga, kezaliman di antara sama mukmin yang belum terselesaikan diselesaikan dulu saat itu. Dulu kamu pernah menghina saya tuh di muka umum tuh. Saya enggak mau balas karena tahu bahwa itu kezaliman. Biarlah nanti pahala saya nambah. Bayar sekarang. Dibayar tuh. Nih, gitu ya. Hah, kamu dulu pernah minjem pulpen saya. Belum dikembalikan sampai sekarang. Bayar sekarang. Tapi saya enggak punya pulpen. Bukan dengan pulpen, dengan pahala, bayar lagi, ya. Dan seterusnya. Itu diselesaikan dulu hatta idza nuqu wa hudzibu, sehingga setelah mereka semuanya dibersihkan dari kezaliman, setelah diselesaikan udzina lahum bidkhul jannah, diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Setelah mereka selesai semua dengan membawa saldo pahala yang ada, yuk masuk ke dalam surga. Dan itu yang menentukan tingkatan dia di surga. Makanya makin sering kita didolimi oleh orang lain, itu makin untung di akhirat. Pas setelah selamat dari api neraka, masuk surga, mau masuk ke surga, alah saldo pahala saya yang tersisa sedikit, gitu ya. Tapi pas ada qisas, kita pernah didolimi oleh si Anu, sini pahala. Kita pernah dianiaya oleh si Anu, sini pahalanya. Kita pernah dicaci, dihina, dimaki, sini pahalanya. Kita pernah digibahi, kitanya gak tahu. Kan kalau orang menggibahi kita, kitanya tahu apa tidak? Tidak tahu, biarkan. Biarkan mereka menggibahi kita sehebat mungkin. Menggelari kita dengan gelar-gelar buruk di belakang kita. Kalau di depan kita mah gak berani umpamanya. Di belakang kita ngomong begini, biarkan. Itu tabungan pahala kita nanti di akhirat. Saldo kita pahalanya sedikit ternyata nambah. Dari kezaliman orang kepada kita tanpa kita menggunung. Oh, itu yang menjadi tiket masuk ke surga dengan tingkatan yang paling tinggi. Makanya kalau ada orang kita dengar menghina kita, menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, menggibahi kita, maka bayangkan efeknya di akhirat. Dengan itu kita gak akan sedih, gak akan kecewa, gak akan marah. Wah, tabungan pahala nih. Ingatnya ke sana. Jangan ingat kepada, wah dia menghina saya terhinakan. Marah kan? Apa yang terjadi? Kita balas. Seringkali balasan kita melebihi kezaliman orang kepada kita. Orang itu menggibahi kita sedikit, kita balikan. Apalagi si Anu lebih dari saya, dia begini. Disebut sampai keburukan yang tidak dia lakukan juga, kita tambahkan. Bahasa kita ya fitnah, bahasa hadisnya buhtan. Buhtan itu menjelekkan orang, tapi kejelekan itu enggak ada di diri orang itu. Buhtan namanya. Tapi kalau kejelekan itu sesuai fakta yang ada pada diri orang itu ghibah. Ghibah dosanya besar. Buhtan lebih besar lagi. Karena dalam buhtan ada dua, ya ghibah, ya dusta. Maka dosanya berlipat, ya. Biarkan orang menggibahi kita. Biarkan orang menjelek-jelekan kita, biarkan orang memfitnah kita. Gak perlu kita yang balasnya di dunia. Allah akan membalas orang itu di dunia juga, juga di akhirat. Kita yang untung, mereka yang rugi. Ya, inilah penjelasan qisas yang kita bisa hadirkan di pagi hari ini. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar ya dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan materi di kajian di pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Waktu lima nazanallahu wa yakum, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi antum sekalian yang akan bertanya. Kami silakan mengajukan pertanyaannya melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Sedangkan bagi pemirsa YouTube dan Facebook, antum bisa mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan di kolom komentarnya. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Maryam di Ambon, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kezaliman yang dilakukan antara sesama manusia dalam kemaksiatan? Apakah tetap akan dikisos? Jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik Ummu. Siapa Nadia di Ambon? Lewat radio apa di Ambon ya? Atau streaming mungkin, atau YouTube atau Facebook. Bagaimana kezaliman antar sama manusia dalam kemaksiatan? Contohnya apa ya? Dalam bermaksiat zalim. Contohnya gimana ya? Demayar? Oh, umpamanya ya. Beli minuman keras, saya mau teler tapi enggak bayar gitu. Iya. Ya. Tetap kezaliman dalam bermaksiat tetap akan ada qisas dan hisab di akhirat nanti, ya. Sudah dikatakan jangankan manusia, binatang pun akan ada hisab dan ada perhitungan, apalagi manusia. Baik di dalam kemaksiatan ataupun di dalam kebaikan. Ada enggak kezaliman dalam kebaikan? Ya banyak. Umpamanya orang sedang berbuat baik kemudian dizalimi oleh orang lain. Orang sedang bermaksiat dizalimi oleh orang lain. Oh, contohnya gini mungkin ya. Ada maling nih. Ketangkap. Terus diapain oleh kita? Dipukulin babak belur. Apakah itu kezaliman? Ya, kezaliman. Syariat telah menetapkan hukuman. Tinggal laksanakan hukuman itu, selesai. Hukumannya, kalau barang yang dicuri nilainya melebihi batas minimal disyariatkannya, potong tangan, potong tangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka. Nah, oleh karena itu, itulah hukuman yang adil bagi dia. Tidak boleh dilebihi dari hukuman yang telah Allah tetapkan. Ya, setelah dipotong, lalu dipenjara juga, dipukuli juga. Kelebihannya itu adalah kezaliman. Berdasarkan hal itu, pelakunya berarti melakukan kezaliman dan tidak boleh. Bagaimana kalau hukuman tersebut tidak sesuai dengan ketetapan syariat? Ada pencuri, ditangkap, dipenjara. Sesuai enggak dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah? Tidak. Ya. Di negara-negara yang tidak memperlakukan hukum Islam, tidak dipotong. Tapi di apa? Dipenjara. Apakah dosa mencurinya terhapus? Tidak. Tidak terhapus. Walaupun dia tobat. Karena yang bisa menghapus dosanya adalah hukum potong tangan. Rela atau tidak rela. Kalau seorang pencuri ketangkap, dipotong tangannya, dosa mencurinya habis. Tidak akan ada lagi perhitungan di akhirat. Karena sudah ada dapat hukuman di dunia. Dan hukuman itu menghapus dosanya. Ada yang berzina, kemudian dirajam. Rajamnya menghapus dosa dari perzinahannya. Kalau hukuman yang diberikan itu bukan hukuman yang Allah tetapkan, maka tidak bisa menghapus dosa. Tetap perhitungannya akan ada di akhirat nanti ya. Mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat juga. Ustaz, apa hukumnya memelihara ular dengan makanan hewan hidup seperti tikus atau ayam? Apakah akan dihisab juga? Syukran dari hamba Allah di Bandung. Barakallahu fiik. Hukum asal memelihara hewan, baik hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan, hukum asalnya boleh. Karena ini urusan dunia. Dan urusan dunia selama tidak ada larangan, maka boleh. Dan ada riwayat, kalau umpama binatang ternak, iya dipelihara untuk diapa? Disembelih dan dimakan dagingnya. Nah, ada yang haram dimakan, seperti apa? Kucing. Kucing haram dimakan. Ada enggak sahabat yang memelihara kucing? Iya ada, dibolehkan. Burung boleh dipelihara, ya. Seperti riwayat Abu Umair yang memelihara burung, lalu burungnya itu diberi nama dengan nama Nubair. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Abu Umair, ditanya, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nubair?" "Hei Abu Umair, sedang apa si Nubair?" Nubair itu burungnya, ya. Nah, ada yang melihara kucing. Padahal kucing haram untuk dimakan. Hukum asal dibolehkan memelihara asal hak-hak dari binatang itu dipenuhi. Di paraban, paraban apa? Di parabin. Di apa? Di parabin, dikasih makan dan dikasih jodoh. Apakah binatang butuh jodoh apa tidak? Iya. Menderita. Orang juga kalau enggak dikasih jodoh menderita. Coba tanya para jomlowan dan jomlowati. Menderita enggak? Iyalah, dalam sholat itu selalu minta jodoh, minta jodoh, minta jodoh. Gitu ya. Oleh Allah diberi enggak? Diberi cuma dia nolak. Ada yang ini, enggak mau yang ini, ditolak. Ada yang itu, enggak mau juga ditolak. Kriterianya terlalu tinggi. Yang biasa-biasa aja susah, apalagi orang yang istimewa, ingin yang fisiknya seperti begini. Ya, hartanya minimal punya sekian. Ya, dari keluarga yang pendidikan minimal sekian, ya. Harus ganteng, harus cantik. Pokoknya tinggi sehingga susah. Yang dapat biasa-biasa aja sudah susah, apalagi yang kriterianya terlalu tinggi. Allah sudah memberi jalan, tapi dia tidak memanfaatkan jalan itu. Jadi kadinya itu. Di mana tadi jalannya? Jadi pertanyaannya apa tadi? Iya, jadi jodohnya dikasih juga jodohnya, ya. Kalau burung lihat apa burung ini jantan apa betina, kasih jodohnya, ya. Jadi hukum asal dibolehkan, termasuk kalau harus memberi makannya itu makhluk hidup seperti burung, makanannya kita kasih ulat, ya. Kita kasih hari simet dan bahasanya sesimet, belalang. Kita kasih belalang dalam keadaan hidup, ya, dipacok. Dibolehkan karena memang haknya, ya. Sama seperti harimau atau macan yang menerkam binatang-binatang yang menjadi mangsanya, ya. Itu dibolehkan. Termasuk ular umpamanya lalu diberi makanan tikus yang seperti itu dibolehkan. Oleh karena itu, selama hukum asal memelihara binatang dibolehkan, baik binatang itu halal dimakan ataupun yang haram dimakan asal hak-haknya dipenuhi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan di Selacau. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya membunuh hewan yang mengganggu atau menyakiti kita seperti nyamuk? Membunuhnya dengan cara pakai raket listrik dan racun nyamuk. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Ya, wa jazakallahu khair. Iya. Boleh enggak membunuh binatang? Ya tergantung binatangnya apa. Kalau binatang tersebut binatang yang membahayakan kita, baik bahayanya nyawa ataupun hanya sekedar gangguan biasa, dibolehkan untuk dibunuh. sebagaimana perintah Nabi SAW kepada kaum muslimin untuk membunuh ular sekalipun dalam keadaan kita sedang sholat. Sedang sholat, Allahu Akbar, leor teorai, ular. Bunuh, walaupun dalam keadaan sholat. Tanpa harus membatalkan sholatnya. Ya? Dan untuk membunuh pasti melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Diambil umpet tongkat, dipukul. Selama dia enggak ngomong dan tidak membelakangi kiblat. Kalau ngomong mati, ya batal saumnya. Batal sholatnya ya. Mati, belum mati, kesrek lagi. Nah, banal mana? Batal kalau ngomong begitu ya. Atau diubur-ubur ke sana, diubur lagi sholat, baca fatihah. Sudah membelakangi kiblat, maka batal. Ya. Kalau di dalam sholat saja ada perintah untuk membunuhnya, apalagi di luar sholat. Ya. Dan itu dikiaskan kepada semua binatang yang membahayakan manusia. Baik yang mengancam nyawa, ataupun yang hanya memberikan penyakit. Dibolehkan membunuh semuanya itu. Ya. Termasuk apa? Termasuk nyamuk. Hanya tidak boleh membunuh dengan cara yang dilarang oleh syariat. Seperti dengan dibakar, tidak boleh. La yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Tidak boleh membakar, mengazab atau menghukum, termasuk membunuh ya dengan api kecuali pemilik api. Hanya Allah yang boleh menyiksa hambanya dengan api, adapun manusia tidak boleh. Nah, maka tidak boleh membunuh binatang dengan cara dibakar. Umpamanya dikumpulkan binatang akan dibunuh, lalu lemparkan ke dalam api. Maka tidak boleh. Nah, termasuk membunuh nyamuk dengan raket listrik. Itu hangus apa tidak? Saya belum pernah sih hangus. Hangus terbakar ya, maka tidak boleh karena sama dengan membakarnya. Ya, adapun dengan racun, bukan racun, mungkin obat nyamuk, tapi tidak tepat disebut obat nyamuk karena obat mah bersifat menyembuhkannya. Ada nyamuk sakit dikasih obat sembuh. Racun nyamuk bolehlah, ya, baik dengan cara disemprot atau dengan cara dibakar obat nyamuk tertentu atau dengan cara pakai listrik, elektrik gitu ya, kemudian teracuni mati. Dibolehkan yang paling efektif dengan tangan. Kecuali ada binatang yang tidak boleh untuk dibunuh, ya. Seperti contohnya ada larangan membunuh katak. Tidak boleh. Ada juga umpamanya larangan membunuh semut secara disengaja, maka tidak boleh. Kecuali membunuhnya itu matinya semut secara tidak sengaja. Seperti umpamanya kita nyapu gitu ya, ada kopi, sirup, tumpah, dikeruputi semut tidak? Ya. Apa kita akan biarkan? Tentu saja tidak. Kita sapu dulu, terus kita pel dengan air. Kalau enggak, nanti masih dikerutup. Ketika nyapu, ada enggak semut yang mati? Ya pasti ada. Yang keinjak, ya, yang ke ini, yang kegencet, pejet, mati. Itu tidak disengaja dan tidak bisa dihindari. Kita umpamanya bikin kopi di gelas. Sudah, dikerubuti semut itu gelasnya. Kita mau cuci. Mungkin gak diusir dulu, pergi mau dicuci. Gak bisa. Langsung masukkan ke wastafel, umpamanya langsung dicuci. Ada semut yang mati? Pasti ada. Maka itu tidak apa-apa. Adapun sengaja nyamuk ditinesan, tinas ya. Tek-tek, itu gak boleh. Sapukan saja untuk membersihkan, adapun nanti ada yang mati, maka itu tidak masalah karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.